Alhamdulillah, wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Qala al-muallifun aw qala al-musannif hafizahumullahu ta'ala al-mas'alah al-rabi'ah fi arkaniha. Terakhir pertemuan kita pada pelajaran fiqih muyassar, kita telah memasuki permasalahan yang keempat terkait rukun-rukun salat. Telah kita bahas rukun yang pertama yang disebutkan oleh muallif di sini adalah al-qiyam, berdiri dalam salat wajib. Ini hukumnya rukun, berdiri dalam salat wajib. Para ulama sepakat bahwa berdiri al-qiyam ketika salat wajib itu merupakan rukun di antara rukun-rukun salat, tidak bisa gugur dalam seluruh keadaan kecuali jika ada udzur. Maka jika seseorang lupa yang namanya rukun, jika itu dia tinggalkan karena lupa, karena sengaja, atau karena ketidaktahuan, atau karena kebodohan, rukun tersebut tidaklah gugur. Dia harus mengulang kembali salatnya. Tetapi bagi orang yang tidak mampu untuk berdiri, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa illam tastati' fa qa'idan." Maka salatlah dengan duduk. Jika tidak mampu untuk duduk, maka salatlah dengan berbaring. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif, "Amma salatun nafilah." Adapun hukum berdiri dalam salat nafilah, dalam salat sunnah. Fa innal qiyama fiha sunnatun wa laysa ruknan. Maka berdiri padanya hukumnya adalah sunnah, bukan rukun. Jadi salat sunnah tidak wajib seseorang harus berdiri ketika salat sunnah. Cukup boleh atau boleh bagi dia untuk duduk ketika sholat sunnah. Para ulama sepakat dalam sholat sunnah tidak wajib seseorang untuk berdiri. Boleh bagi dia untuk duduk ketika sholat sunnah. Namun pada sholat wajib, maka dia harus untuk berdiri. Lakin sholatul qa'imi fiha afdalu min sholatil qa'id. Akan tetapi sholat sunnah jika dilakukan dengan berdiri itu lebih utama, lebih afdal daripada salat dengan duduk. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul qa'idi 'ala nisfi min salatil qa'imi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, salatul qa'id, salatnya orang yang duduk, ala nisfi min salatil qa'im, pahalanya setengah dari pahala salat orang yang berdiri. Salat duduk boleh ketika salat sunnah, walaupun dia mampu untuk berdiri. Tetapi ketika salat sunnah boleh seseorang salat duduk, berdiri lebih utama. Kata Rasul, salat orang yang duduk itu hanya setengah dari pahala salat orang yang berdiri. Maka tentu yang lebih utama adalah salat dengan berdiri. Kemudian rukun yang kedua, atau sebelum itu, sebuah permasalahan, as-salah fis-safinah au at-ta'irah. Hukum salat di perahu, di atas perahu atau di atas pesawat, atau di atas kendaraan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa usalli fi as-safinah? Qala salli fiha qa'iman illa an takhafa al-ghurq. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Wahai Rasul, bagaimana caranya saya sholat di atas perahu?" Zaman dahulu perahu terbuat dari kayu, perahu kecil. Bagaimana caranya kita menegakkan sholat di atas perahu ketika kita sedang dalam perjalanan di laut? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Salli fiha qa'iman." Sholatlah kamu di atasnya dengan berdiri. "Illa anta khafal gharaq." Kecuali dalam satu keadaan, kecuali jika kamu takut tenggelam, jika kamu khawatir jatuh dari perahu. Jadi asal hukum sholat di atas perahu, demikian pula kata para ulama di atas pesawat atau di atas kendaraan, asal seseorang menegakkan sholat wajib, itu dia harus berdiri dan dia harus turun di bumi. Sholat tersebut dilakukan di bumi, tidak boleh di kendaraan. Dan harus menghadap kiblat. Yang namanya sholat wajib harus menghadap kiblat, sebagaimana telah dirinci pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Maka asal hukum sholat wajib itu, asal hukum sholat wajib di kendaraan sama seperti hukum sholat wajib ketika di masjid atau di tanah. Akan tetapi Rasulullah SAW memberikan keringanan bagi orang yang susah untuk melakukan sholat tersebut dengan al-qiyam, dengan berdiri. Yaitu ketika seseorang sedang di atas perahu, yang dia khawatir jika dia tetap melakukan sholat berdiri maka akan memudaratkan dia, dia bisa jatuh, khawatir. Maka di sini kata Rasul, boleh sholat dengan duduk. Demikian pula kata para ulama, hukum ini berlaku juga di atas pesawat jika tidak ada tempat untuk menegakkan sholat di pesawat tersebut. Misalnya seseorang dia safar di pesawat, kemudian datang waktu sholat tertentu, seseorang harus menunaikan sholat pada waktunya. Hatta seorang musafir, dia harus menunaikan sholat pada waktunya. Dan seorang musafir boleh bagi dia untuk menjamak antara sholat yang satu dengan sholat yang berikutnya, yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, ini boleh dijamak. Namun misalnya dia perjalanan yang jauh, dia khawatir jika dia tidak sholat di atas pesawat maka akan keluar dari waktu sholat. Dia sampai di tempat yang dia tuju dalam keadaan dia sudah keluar pada waktu sholat yang tidak mungkin dijamak lagi. Misalnya dia berangkat naik pesawat sebelum masuk waktu zuhur, dia mendarat, waktu mendarat sudah masuk waktu maghrib, dia tidak bisa melakukan sholat zuhur dan asar di darat, tidak bisa dia menggabungkan asar dengan zuhur di tempat mukim dia sebelum berangkatnya dia, karena belum masuk waktu sholat, tidak boleh mengerjakan sholat sebelum masuk waktunya. Dan dia tidak bisa pula menunaikan sholat tersebut di tempat tujuan dia. Jika dia sampai tempat tujuan maka sudah lewat waktu sholat. Maka kata para ulama, dia harus menunaikan sholat tersebut pada waktunya dan dia menunaikannya sebatas kemampuan yang dia mampu. Jika dia mampu berdiri maka dia berdiri, seperti di atas pesawat misalnya, tidak ada tempat lagi untuk mengerjakan sholat, maka dia di tempatnya berdiri, mampu dia untuk berdiri. Kemudian ruku tidak mungkin, di depan ada kursi, maka ruku dengan menunduk ke atas, dengan mengisyaratkan dengan kepala, mengisyaratkan dengan kepala, duduk dan mengisyaratkan dengan menundukkan kepalanya sedikit. Kemudian sujud, merendahkan kepala lebih rendah lagi dengan mengisyaratkannya dengan kepala. Inilah fatwa Syekh Al-Albani dan juga Syekh Al-Utsaimin dan juga para ulama yang lainnya. ini jika tidak memungkinkan bagi dia untuk sholat di tanah, untuk sholat di darat. Tetapi jika tidak bisa dia untuk berdiri, maka misalnya dia harus menggunakan sabuk dan tidak boleh lepas sabuk tersebut, atau sebab-sebab yang lain yang tidak bisa menjadikan dia untuk bisa berdiri dalam sholatnya, maka boleh bagi dia sholat dengan jalisan, dengan duduk. Kemudian juga Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau memberikan sebuah faedah. Kata beliau, "Idza kana al-insanu fi sayyaratihi aw fi rahilatihi wa yashuqqu alayhi ay yanzila minha li'udhrin," seseorang yang berada di mobilnya atau di dalam kendaraannya dan memberatkan bagi dia untuk turun dari kendaraannya tersebut. Kenapa berat? Karena ada suatu udzur. Seperti apa? Kalmatar al-ghazir. Seperti hujan yang lebat. Seperti ada hujan yang lebat. Tidak bisa dia hujan terus menerus sampai lama hujannya. Tidak bisa ditunggu sampai berhenti. Misalnya dia di suatu tempat yang tidak ada tempat teduh, tempat untuk berteduh lagi. Dia khawatir berat bagi dia untuk keluar dari kendaraannya dan menunaikan sholat di darat atau di bumi. Atau aw khafa ala rahilatih. Dia khawatir jika dia turun menunaikan sholat, khawatir mobilnya atau kendaraannya akan dicuri atau dirampok. Atau khawatir atas dirinya jika dia turun di tempat tersebut dan menunaikan sholat, khawatir akan akan perampokan dan yang semisalnya, akan ada darurat yang akan ada madarat yang menimpa dia jika dia turun di tempat tersebut. Au idza nazala wa khafa ala malihi au khafa min as-sibaa', atau juga dia khawatir hartanya akan diambil jika dia turun dari kendaraannya, atau dia takut dari khawatir ada binatang buas, binatang buas yang akan menerkamnya. Maka ini semua, kata beliau, udzur, boleh bagi dia sholat di dalam kendaraan sebatas kemampuan dia, sesuai kemampuan yang dia mampu. Jika dia mampu berdiri di dalam kendaraannya, maka sholat dengan berdiri. Kulluha yajuzu an yusalli ala rahilatih. Semua itu boleh sholat di atas kendaraannya jika dalam kondisi al-masyakkah, terdapat masyakkah yang berat, mengkhawatirkan bagi dia jika dia turun dan menunaikan sholat di bawah. La yukallifullahu nafsan, kemudian beliau menjelaskan dari dalilnya, la yukallifullahu nafsan illa usaha ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, fattaqullaha mastata'tum, wa qawluhu ma amartukum bihi, fa'tu minhu mastata'tum. Baik, kemudian kita masuk kepada rukun yang berikutnya, rukun yang kedua dari rukun salat. Qala ats-tsani takbiratul ihram fi awwaliha. Rukun yang kedua dari rukun salat adalah takbiratul ihram di awal salat. Takbiratul ihram di awal salat. Apa itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram adalah qawlu Allahu akbar. Takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar. Ini disebut dengan takbiratul ihram di awal salat. Ucapan takbir di awal salat ini namanya takbiratul ihram. Maka takbiratul ihram di awal salat hukumnya rukun, tidak boleh ditinggalkan. Tidak sah salat seseorang dengan meninggalkan takbiratul ihram. Adapun takbir yang lainnya selain takbiratul ihram, maka itu bukanlah rukun. Dan nanti akan datang pembahasannya. Maka rukun yang kedua adalah ucapan Allahu Akbar pada awal salat, yakni takbiratul ihram. Yang dimaksud takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar, bukan maksudnya mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan bukanlah takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan ketika takbir, berpindah dari takbir yang dari rukun yang satu ke rukun yang berikutnya dan mengangkat kedua tangan, ini adalah sunnah, bukan rukun. Bukan rukun, bukan kewajiban. Seseorang mengangkat tangannya bukanlah rukun dalam salat. Maka takbiratul ihram yang dimaksud adalah ucapan Allahu Akbar. Jika seseorang lupa dia belum takbiratul ihram, belum membaca Allahu Akbar ketika di awal salatnya, maka tidak sah salatnya, harus mengulang kembali. Kemudian apakah disyaratkan dalam membaca takbiratul ihram dengan menjaharkan? Menjaharkan, yakni mengeraskan suaranya sampai dia mendengar sendiri, atau cukup dia melafadzkannya dan tidak perlu sampai untuk mendengar ucapan dia sendiri. Para ulama berbeda pendapat, dan pendapat yang sahih bahwa tidak disyaratkan dia harus untuk menjaharkan takbir dia sampai dia mendengar ucapannya sendiri. Tidak disyaratkan hal tersebut, karena yang namanya al-qaul itu tidak mesti harus didengar. Pendengaran itu sesuatu yang lebih dari ucapan. Pendengaran sesuatu yang lebih dari ucapan. Seseorang jika dia menetapkan kita harus bertakbir sampai kita mendengar, maka di sini butuh ada dalil. Butuh ada dalil, karena mendengar itu sesuatu yang lebih dari ucapan. Ucapan seseorang cukup melafadzkan kalimat tersebut, dia sudah dianggap sebagai orang yang telah mengucapkan. Orang yang telah mengucapkan. Maka tidak disyaratkan seseorang ketika takbir harus mengeraskan suaranya sampai dia mendengar sendiri, atau sampai orang yang di sebelah dia mendengar. Maka ini tidak disyaratkan. Maka jika seorang sudah melafadzkan takbir, takbiratul ihram, walaupun tidak didengar oleh dirinya sendiri atau tidak didengar oleh orang lain, maka itu sudah sah salat dia. Sudah sah salat dia. Kemudian jika seseorang tidak mampu untuk membaca takbiratul ihram, seperti orang yang bisu. Orang bisu tidak bisa dia mengucapkan suatu lafaz, tidak bisa dia mengucapkan, tidak bisa berbicara. Bagaimana, apakah juga wajib bagi dia untuk membaca takbiratul ihram? Jawabannya adalah wajib, tetap berlaku hukum kewajiban itu bagi dia. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membacanya di hati. Cukup bagi dia membaca takbiratul ihram tersebut di hatinya, karena dia seorang yang bisu. Tidak perlu dia untuk menggerakkan mulutnya. Cukup dia membaca di hati. Tidak perlu dia menggerakkan mulutnya, karena dia orang yang bisu, tidak bisa berbicara. Inilah takbiratul ihram, syarat atau rukun yang kedua dalam salat. La yujzi'uhu ghairaha, tidak sah selainnya. Tidak sah kita mengucapkan takbir selain Allahu Akbar pada takbiratul ihram. Tidak sah dengan selainnya. Maka tidak sah jika kita mengucapkan Allahu Al-A'zam, Allahu Kabir, Allahul Akbar. Ini tidak sah. Jadi harus sesuai dengan apa yang datang dalil, karena ini merupakan ibadah yang tauqifiyah, yang bersandar kepada wahyu dan dalil. Tidak boleh kita mengucapkan selain Allahu Akbar. Tidak boleh mengganti dengan kata yang lain, walaupun semakna. Allahul A'zam, Allahu Ajal, sama maknanya. Maha besar, tetapi ini tidak sesuai dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak sah dan tidak diterima salat dia dengan lafaz takbir selain lafaz ini. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di qaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musii shalah idza qumta ila shalati fakabbir lil musii shalati idza qumta ila shalati fakabbir, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang lelaki yang salatnya buruk. Jadi ada seseorang suatu ketika dia masuk ke dalam masjid dan Rasulullah SAW sedang berada di masjid dan orang tersebut menegakkan salat. Selesai salat, orang itu mendatangi Rasulullah SAW dan Rasul mengatakan, kembali lagi kamu ke salatmu karena kamu belum salat. Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Kemudian orang tersebut kembali mengulang salatnya sampai 3 kali Rasul mengatakan, kembali kamu salat lagi karena hakikatnya kamu belum salat. Nah, kemudian setelah yang 3 kalinya orang itu mengatakan, ya Rasul, saya tidak bisa lagi kecuali ini, sudah. Maka Rasul mengajarkan kepada orang ini tata cara salat. Nah, dalam hadis itu disebutkan, idza qumta ila sholati fakabbir. Rasul mengajarkan orang yang buruk salatnya ini, wah, jika kamu hendak mengerjakan salat, berdiri untuk menegakkan salat, maka bertakbirlah. Di sini perintah dari Rasulullah SAW untuk bertakbir. Dan juga kata para ulama dalam hadis al-musyi' fi shalah, dalam hadis yang menjelaskan yang mana di situ Rasulullah SAW menjelaskan tata cara salat kepada orang yang buruk salatnya ini, seluruh perintah yang terdapat pada hadis tersebut adalah rukun salat. Jadi seluruh perintah yang terdapat pada hadis al-musyi' fi shalah itu adalah rukun salat, dikarenakan Rasul memerintahkannya. Maka di antara perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap orang itu jika dia ingin mengerjakan salat, yaitu fakabbir, yaitu hendaknya engkau bertakbir, yaitu takbiratul ihram di awal salat, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ihramnya atau dimulai salat tersebut dengan at-takbir. Dan inilah disebut dengan takbiratul ihram, wa tahliluha at-taslim, dan ditutup, dihalalkan. Yani ditutup salat tersebut dengan salam, dengan at-taslim. Falatan'aqidu shalah biduni takbir. Maka tidak sah salat seseorang tanpa takbiratul ihram. Kemudian permasalahan hukum takbir selain takbiratul ihram. Apa hukum takbir selain takbiratul ihram, yaitu ketika seorang mau ruku', hendak ruku', atau hendak sujud, bangun dari sujud, berdiri dari sujud, apa hukum takbir-takbir tersebut, atau diistilahkan dengan takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Apa hukum takbir perpindahan ini? Pendapat yang sahih, itu pendapat mayoritas para ulama, pendapat jumhur, bahwa hukum takbir al-intiqal, takbir perpindahan, ini adalah hukumnya sunnah. Dikarenakan tidak terdapat dalam hadis al-musyi' fi shalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan pada hadis fil musyi' lil musyi' fi shalah. Dan juga dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ada seorang sahabat mengkisahkan tentang sifat salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana yukabbir fi kulli khafdin wa raf'in. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bertakbir setiap merunduk dan setiap mengangkat. Maka ini merupakan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sekedar perbuatan beliau itu tidaklah menunjukkan wajibnya hal tersebut. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya takbiratul intiqal. Maka hukum takbir selain takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Kemudian masalah juga, kapan takbiratul ihram itu dilakukan? Kapan seseorang membaca takbiratul intiqal, takbir perpindahan itu dibaca, kapan dia membacanya? Apakah dia membaca takbir intiqal itu setelah sempurna kepada rukun? Setelahnya misalnya seseorang ruku, apakah dia harus sampai sempurna dulu rukunya baru dia membaca Allahu Akbar? Sebagian ulama berpendapat seperti itu, namun pendapat yang sahih bahwa takbiratul intiqal itu dibaca ketika perpindahan, ketika sedang bergerak untuk masuk ke rukun yang berikutnya. Masuk ke rukun atau gerakan yang berikutnya, ketika hendak atau ketika sedang dalam pergerakan menuju rukun berikutnya. Itulah saat membaca takbiratul intiqal. Jadi bukan ketika sudah selesai, sudah sempurna rukuk dia atau sudah sempurna sujud dia baru membaca takbir, tidak. Tetapi ketika dia turun, ketika gerakan turun menuju rukun, setelahnya saat itulah dia membaca takbir. Inilah yang sesuai dengan zahir hadis. Kemudian ar-rukun ats-tsalits, rukun yang ketiga dari rukun salat setelah takbiratul ihram, rukun yang berikutnya adalah qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Ini merupakan rukun di antara rukun as-shalah, baik itu dalam salat wajib maupun dalam salat sunnah. Yang namanya salat harus di situ dibaca surat Al-Fatihah. Berdasarkan atau nanti akan dijelaskan, qala qiraatul Fatihah murattabah, secara berurutan, membaca surat Al-Fatihah secara berurutan. Apa maksudnya secara berurutan? Maksudnya adalah dengan membaca Al-Fatihah itu sesuai dengan ayatnya, dari ayat nomor 1, ayat nomor 2 sampai akhir. Tidak boleh dia membaca di balik-balik ayatnya. Dia membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, kemudian ihdinas siratal mustaqim. Tidak boleh. Harus urut. Membaca Al-Fatihah secara berurutan. Fi kulli raka'atin. Dalam seluruh rakaat. Di seluruh rakaat. Maka membaca Al-Fatihah merupakan rukun di antara rukun salat. Tidak sah salat seseorang tanpa membaca surat Al-Fatihah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Fatihatil Kitab yakni surat Al-Fatihah. Tidak ada salat yakni tidak sah salatnya. Bukan maksudnya tidak perlu bagi dia mengerjakan salat. Penafian di sini maksudnya penafian sah. Tidak sah, tidak diterima salat seseorang jika tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka yang namanya Al-Fatihah wajib dibaca, rukun di antara rukun salat. Kemudian secara berurutan. Kemudian permasalahan, apakah basmalah termasuk surat Al-Fatihah? Apakah basmalah termasuk surat Al-Fatihah? Sebagian nuskhah dalam Al-Quran, dalam mushaf, sebagian percetakan dalam mushaf, basmalah ditulis ayat nomor 1. Basmalah ditulis ayat nomor 1. Para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang sahih bahwa surat Al-Fatihah tidaklah termasuk, atau Basmalah tidak termasuk surat Al-Fatihah. Basmalah tidak termasuk surat Al-Fatihah. Basmalah itu adalah ayat tersendiri. Dia dibaca di awal surat. basmalah itu adalah ayat yang tersendiri yang dibaca di awal surat selain surat At-Taubah. At-Taubah maka tidak ada basmalah padanya. Maka al-basmalah tidak termasuk surat Al-Fatihah. Fi kulli raka'atin. Al-Fatihah tersebut dibaca di setiap rakaatnya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW ketika beliau mengajarkan orang yang buruk salatnya, kata beliau, ثم افعل ذلك في صلاتك كلها في صلاتك كلها. Kemudian lakukanlah. Kemudian setelah beliau selesai menyebutkan apa-apa yang harus dia lakukan ketika salat, tata cara salat selesai disebutkan oleh Rasulullah SAW, maka kemudian Rasul mengatakan, kemudian lakukanlah hal-hal tersebut, perkara-perkara tersebut, fi salatika kulliha, dalam seluruh salatmu. Dalam seluruh salatmu. Maka salat, maka setiap rakaat termasuk salat, seluruh rakaat dibaca Al-Fatihah. Dalam seluruh rakaat di situ dibaca Al-Fatihah. Permasalahan yang lain, mata yaqra'ul ma'mum Al-Fatihah fi shalah. Jika kondisinya salat berjamaah, salat jahriyah, salat yang jahriyah, zuhur atau afwan maghrib, isya dan subuh. Ini salat jahriyah. Yang mana di situ imam membaca dengan keras, membaca Al-Qur'an dengan disuarakan. Kapan waktu makmum membaca surat Al-Fatihah? Jika dalam kondisi salat jahriyah. Adapun dalam salat sirriyah, salat zuhur, salat asar, ini salat sirriyah, yakni tidak seorang imam tidak membaca dengan keras suara, tidak membaca Al-Qur'an dengan keras, dengan mensuarakan Al-Qur'an. Pada salat sirriyah jelas perkaranya, setiap makmum membaca masing-masing sendiri surat Al-Fatihah. Tetapi dalam salat jahriyah, maka kapan makmum membaca Al-Fatihah? Apakah makmum membacanya setelah imam selesai membaca Al-Fatihah atau bagaimana? Jawabannya adalah boleh dua-duanya. Boleh seorang makmum membaca Al-Fatihah ketika imam sedang membaca Al-Fatihah. Boleh makmum juga membaca Al-Fatihah, baca sendiri-sendiri. Dan juga boleh pula seorang makmum membaca Al-Fatihah, makmum membaca Al-Fatihah setelah selesainya imam dari membaca Al-Fatihah. Jadi ketika imam membaca Fatihah, makmum mendengarkan sampai imam selesai membaca Al-Fatihah, baru setelah itu makmum membaca Al-Fatihah. Jadi dua-duanya boleh. Yang penting Al-Fatihah itu tetap dibaca, tidak boleh gugur dalam setiap salat, baik makmum atau imam. Kemudian Syekh Al-Utsaimin beliau mengatakan, yang utama kata beliau, al-afdal qira'atul Fatihah lil makmum ba'da qira'atil imam. Kata Syekh Al-Utsaimin, yang lebih utama, asalnya boleh dua-duanya, namun yang lebih utama adalah jika makmum membaca Al-Fatihah setelah bacaannya imam. Setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, baru setelah itu makmum membaca Al-Fatihah. Kenapa? Kata beliau, karena mendengarkan bacaan yang sifatnya rukun itu lebih utama daripada mendengarkan bacaan yang sifatnya sunnah. Apa bacaan yang sifatnya sunnah? Yani bacaan setelah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah itu bacaan yang sunnah. Maka mendengarkan bacaan yang rukun, kata beliau, itu lebih utama daripada mendengarkan bacaan yang sunnah. Maka yang lebih utama membaca Al-Fatihah bagi makmum adalah setelah selesainya imam dari membaca surat Al-Fatihah. Baik, kita lanjutkan. wa yustathna min dzalika al-masbuq. Dan dikecualikan dari ini, dari hukum ini, ma'mum yang masbuq. Jadi rukun yang ketiga dari rukun salat adalah membaca Al-Fatihah. Ini harus dibaca setiap rakaat. Al-Fatihah tersebut dibaca dengan tertib setiap rakaat. Bagi orang yang salat, salat sunnah maupun salat wajib, ma'mum atau imam, jika dia ingin salat, dia harus membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya, kecuali dalam satu keadaan. Apa pengecualian tersebut? Keadaan apa tersebut? Dijelaskan di sini oleh muallif, wa yustathna min dzalik, dikecualikan darinya, yakni dikecualikan dari orang yang membaca Al-Fatihah, yakni tidak perlu bagi yang membaca Al-Fatihah dalam salatnya. Bagi siapa? Boleh bagi dia tidak membaca Al-Fatihah bagi makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk, apa itu masbuk? Yang telat dia, telat datang. Makmum yang masbuk, idza adrakal imamu raki'an, jika dia mendapati imam telah ruku. Ini pengecualian. Seorang makmum, jika dia masuk ke dalam sholat jamaah, ternyata dia mendapati imam sedang ruku, maka apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus membaca Al-Fatihah dulu baru ruku? Tidak. Tetapi dia takbiratul ihram, bertakbir kemudian langsung mengikuti gerakan imam. Tidak perlu bagi dia membaca Al-Fatihah. Ini keadaan yang dikecualikan, yaitu bagi makmum yang masbuk dan mendapati imam sedang ruku, atau aw adraka min qiyamihi ma lam yatamakkan ma'hu min qiraatil Fatihah. Atau dia mendapatkan makmum, seorang makmum mendapatkan imamnya berdiri, masih berdiri, belum ruku, tetapi sudah di akhir-akhir berdiri. Mendapati imam berdiri dan tidak cukup bagi dia, malam yatamakkan ma'hu, tidak cukup bagi dia membaca surat Al-Fatihah. Tidak cukup waktu bagi dia membaca Al-Fatihah. Misalnya, imam sudah baca akhir surat atau sudah hampir mau ruku, dia baru datang. Dia dapati berdirinya imam, maka dia berdirinya imam, mengikuti takbir dan berdiri. Tetapi langsung setelah itu, tidak lama lagi imam ruku. Tidak cukup waktu dia membaca Al-Fatihah seluruhnya. Maka di sini dikecualikan juga. Boleh bagi dia tidak membaca Al-Fatihah dan langsung mengikuti gerakan ruku imam. Inilah keadaan yang dikecualikan tidak membaca Al-Fatihah. Yaitu adalah orang yang masbuk, yang mendapati imam sedang ruku, atau mendapati imam berdiri tetapi tidak ada waktu, tidak cukup waktu untuk membaca Al-Fatihah. Apa dalilnya? Ada sebuah dalil yang menunjukkan hal tersebut, yaitu sebuah kisah Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Abu Bakrah dahulu adraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un fa asra'a wa raka'a qabla an yasila ila shaff. Lihat, pernah Rasul SAW ketika itu mengimami para sahabatnya salat jamaah, kemudian Abu Bakrah ada tak marbutahnya. Abu Bakrah beliau telat salat, telat masuk saf. Beliau datang dalam kondisi Rasulullah SAW sedang ruku, maka Abu Bakrah mempercepat gerakannya, langsung dia mengikuti rukuknya Rasulullah SAW sebelum sampainya dia ke saf jamaah tersebut. Belum sampai dia ke saf jamaah, tapi dia sudah rukuk mengikuti imam karena ingin mendapat rakaat ini agar tidak terlambat. Abu Bakrah dia rukuk duluan dan belum sampai ke, padahal dia belum sampai di safnya jamaah tersebut. Setelah dapat rukuk itu, thumma dakhala fi shaf. Setelah dia dapat rukuk imam, rukuk Rasulullah SAW, baru setelah itu beliau berjalan masuk ke saf. Faman saraf, ketika selesai Rasulullah SAW selesai dari salatnya, falamman sarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min as-salah sa'ala manil fa'il, siapa tadi yang berbuat demikian. Rasul bertanya setelah selesai salat, Rasul tanya siapa tadi yang berbuat demikian, yang ruku di luar saf. Maka Abu Bakrah menjawab, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasul. Faqala zadakallahu hirsan wa la ta'ud, kata Rasulullah SAW, inilah syahid dari permasalahan kita. Zadakallahu hirsan, semoga Allah menambah kepadamu al-hirs, semangat. Wala ta'ud, tetapi jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi. Maksudnya apa? Jangan kamu ulangi lagi perbuatan keburu-buru mendatangi sholat sampai kamu melakukan apa yang kamu lakukan tadi. Dia keburu-buru ingin mendapat rukuknya imam. Dia mengejar rukuknya imam sampai dia rukuk duluan, padahal dia belum sampai saf. Dia ingin mendapatkan rukuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya menegur. Jangan kamu ulang lagi perbuatanmu tadi. Dan maklum, Abu Bakrah tidak membaca Al-Fatihah. Dalam kondisi seperti itu tidak membaca Al-Fatihah Abu Bakrah. Abu Bakrah tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan Abu Bakrah untuk mengulang sholatnya dan membaca Al-Fatihah. Inilah dalil yang menunjukkan bahwa keadaan ini dikecualikan. Seseorang boleh tidak membaca Al-Fatihah dalam keadaan ini, yaitu ketika dia telah mendapati imam dalam kondisi rukuk, atau dia tidak ada waktu untuk membaca Al-Fatihah dan imam sudah rukuk. Qala wa kadzalika al-ma'mum fil jahriyah yustathna min qira'atiha. Demikian pula makmum dalam salat jahriyah dikecualikan dari membacanya. Dikecualikan dari membacanya. Sebagian ulama berpendapat bahwa seorang makmum dalam salat jahriyah, yang dikeraskan suara imam di situ, ini salat jahriyah, seorang makmum dalam sholat jahriyah tidak perlu bagi dia membaca Al-Fatihah. Cukup Al-Fatihah itu diwakilkan dan dibaca oleh al-imam. Dan sudah mencukupi untuk seluruh makmum. Namun ini pendapat yang kurang tepat dan pendapat yang sahih, bahwa makmum dan imam seluruhnya membaca Al-Fatihah. Lakin law qara'aha fi sakatatil imami fa inna dhalika awla akhdhan bil ahwad. Akan tetapi, jika seorang makmum membaca Al-Fatihah tersebut di sela-sela diamnya imam ketika membaca ayat Al-Quran, fa inna dhalika awla, maka itu lebih utama, akhdan bil ahwad, dalam rangka mengambil pendapat yang lebih berhati-hati. Inilah rukun-rukun salat, atau sebagian dari rukun-rukun salat yang bisa ana sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan kita lanjutkan rukun yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.